Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum nahmadullah wa nashkuruhu azza wa jal. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat-nikmatnya yang kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemudahan untuk bisa kita mendalami agamanya Allah, mempelajari bimbingannya yang dibawa oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga kita menginginkan semakin kita diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, semakin kita diberi petunjuk agar kita dimudahkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, masih di Kitabus Shalah bab Syurutish Shalah, kitab salat tentang syarat-syarat salat, di hadis yang ke-210 dan 211 di kitab saya. Qala al-Hafiz Muhajir al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadakumul masjid falyandur fa in ra'a fi na'laihi adan aw qadara falyamsahu wal yusalli fihima. Apabila seseorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya dia melihat di bawah dua sandalnya, dia lihat ke bawah dua sandalnya. Kalau dia mendapati pada kedua sandalnya itu adanya najis atau kotoran, maka hendaknya dia usapkan dia usap-usapkan ke tanah. Falyusalli fihima, dan kemudian hendaknya dia sholat memakai kedua sandalnya. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, nomor hadis 650, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di nomor hadis 786, dan hadis ini adalah sahih. Hadis berikutnya ke-211, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab. Akhrajahu Abu Dawud wa sahabni Ibnu Hibban. Apabila seseorang di antara kalian menginjak kotoran atau najis dengan dua khufnya sepatu yang menutupi kedua mata kaki, khuf yang terbuat dari kulit tipis, maka mensucikannya adalah dengan, maka tanah mensucikan kedua khufnya tersebut, tanah yang mensucikannya, artinya dengan cara seperti dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, diusap-usapkan, digosok-gosokkan ke tanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 386, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah sahih li ghairihi, sahih li ghairihi. Nah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita jelaskan hukum asal termasuk syarat salat itu adalah taharatul badan wa saub wal makan, suci badannya, suci pakaian yang dikenakannya, dan suci tempat yang digunakan untuk salat. 6. Dan ini pendapat jumhur ulama, menyatakan itu syarat salat. Sebagian ada yang berpendapat bukan syarat, cuman kewajiban. Bedanya kalau syarat itu ditinggalkan tidak sah salatnya, kalau kewajiban ditinggalkan dosa namun sah salatnya, tidak membatalkan sholatnya, itu kalau kewajiban. Yang berpendapat itu adalah kewajiban, satu riwayat dari Imam Ahmad, tetapi ini riwayat yang tidak masyhur, cuman disebutkan dari Imam Ahmad, termasuk pendapat Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Autar, kewajiban. 6. Dalilnya yang menyatakan kewajiban adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang ada pada kita, yang kita baca tadi, di mana hadis tersebut ada kisah sebelumnya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi ashabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat mengimami para sahabat. Fakhala'a na'alaih. Kemudian tiba-tiba di tengah sholat tersebut beliau melepas kedua sendalnya. Ya, ini menunjukkan Rasulullah SAW sholat waktu itu menggunakan, memakai sandal. Di tengah-tengah sholat beliau melepas kedua sandalnya. Falamma ra'a dzalikal qaum khala'u an 'alatahum. Maka ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW melepas kedua sandal beliau, para sahabat pun juga melepas sandal-sandal mereka. Ini juga menunjukkan para sahabat waktu itu salat memakai sandal-sandal mereka. Melihat Rasulullah SAW melepas sandalnya, mereka juga melepas sandal-sandal mereka. Nah, ketika selesai, Rasulullah SAW menyatakan, Inna Jibril atani, sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku, fa'ahbarani anna fihima qadaran. Jibril alaihi salam menghabarkan kepadaku bahwasannya pada kedua sandalku ada qadar, kotoran, kotoran manusia, najis. Alqala adza, atau beliau menyebutkan adza, kotoran. Fa idza jaa ahadukumul masjid. Maka karena Jibril alaihissalam menghabarkan di kedua sandalku ada najis, maka aku lepas. Nah, aku lepas. Adapun para sahabat ikut melepasnya, ya, ikut melepasnya, para sahabat mengkhawatirkan ada turun wahyu yang memerintahkan untuk tidak memakai sandal. Ya, sehingga mereka ikut melepas. Ternyata ilahnya dijelaskan oleh Rasulullah, tadi datang kepadaku Jibril menghabarkan bahwasanya di kedua sandalku ada najis sehingga aku melepasnya. Nah, sampai di sini inilah yang menjadikan dalil orang yang berpendapat bahwasanya tahurah, taharah, suci itu kewajiban, tidak menjadi syarat. Kalau sekiranya itu syarat, tentu batal salatnya, ada najisnya. Ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan salat, melanjutkan salat, hanya saja dilepas kedua sandalnya. Kalau sekiranya itu syarat, ya, sucinya pakaian yang dikenakan itu menjadi syarat. Adapun kalau sucinya badan dari hadas, ya, dari hadas, itu syarat. Kapan batal berarti harus mengulang dari awal. Sedangkan ini Rasulullah SAW dua sendal yang dikenakannya ada najis, cuman dilepas, tetap saja beliau melanjutkan sholatnya, tidak mengulang sholatnya dari awal. Ini menunjukkan wajib, kewajiban bukan syarat. Ini menurut pendapat yang menyatakan itu kewajiban bukan syarat. Namun yang rajih, ikhwanul jazakumullah, adalah pendapat jumhur bahwasannya suci badan, pakaian, tempat itu menjadi syarat, syaratnya sholat, termasuk syarat-syaratnya sholat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, walakin bila sak al-qawlu rajih wa qawlu jumhur, namun tidak diragukan lagi pendapat yang kuat adalah pendapatnya jumhur, li'anna hadal wajib khasun bis sholah, karena kewajiban ini khusus dalam hal sholat, wa kullu ma wajaba fil ibadah, dan setiap perkara yang wajib dalam hal ibadah, fa inna fawatahu mubtilun laha, maka tidak adanya kewajiban itu kalau tidak dilaksanakan itu bisa membatalkan sholat, bisa membatalkan ibadah. Idza kana amdan, kalau itu sengaja. Nah, kalau itu sengaja, karena kewajiban dalam satu ibadah. Nah, menguatkan dalam hal ini ikhwan jazakumullah, termasuk kaidah dari usul fiqh, kaid usuliyah, bahwasannya perintah terhadap sesuatu itu mengharuskan adanya larangan lawannya. Kalau perintah untuk mensucikan tempat pakaian dan badan dari najis, maka itu berarti larangan. Larangan kalau kita sholat itu ada najis di badan atau pakaian atau tempat kita. Dan larangan dalam kaidah usul yaqtadil fasad, itu menuntut menjadi sebab rusaknya, batalnya ibadah. Adapun hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang termasuk dijadikan dalil oleh Imam As-Saukani tentang tidak menjadikannya syarat sucinya pakaian, maka hadis tersebut dibawa kepada orang yang terkena pakaiannya najis, namun dia adalah tidak tahu, jahil atau lupa. Nah, karena kisahnya tadi Rasulullah SAW tidak tahu, karena kalau tahu tentu akan berlaku seperti hadis beliau, idza jaa ahadukum masjid, kalau kalian mendatangi masjid, falyamdur, hendaknya dia lihat kedua sendalnya. Fa in ra'a fi na'lai adza au qadaron, kalau dia melihat atau mendapati di kedua sandalnya itu ada najis, fal yamsahhu, hendaknya dia usap ke tanah, dia gosok-gosokkan ke tanah, karena itu cara mensucikannya. Karena Rasulullah SAW tidak tahu, makanya beliau diberitahu oleh Jibril alaihi salam. Kok memberitahunya terlambat? Enggak terlambat, ada hikmahnya. Ada hikmahnya Jibril memberitahukan di pertengahan sholat beliau. Nah, apa hikmahnya? Yaitu orang yang di pakaiannya ataupun badannya, nah, atau tempat yang dia kenakan sholat itu ada najis, namun dia enggak tahu. Dia tidak tahu kalau ada najis. Tahunya setelah di pertengahan sholatnya, di pertengahan sholatnya, atau dia lupa. Awalnya tahu, ya pakaiannya itu kena najis tadi, habis gendong si kecil kena ompolnya, cuman lupa. Ya, sholat, nah tahu-tahu sadarnya, nah, di pertengahan sholat itu kena najis. Kalau saat itu ikhwan jazakumullah, misalnya dia pakai sarung, sarungnya itu yang kena najis. Ya, sementara dia pakai gamis, ada serwal di dalam, cukup dia lepas sarungnya, disingkirkan, dia lanjutkan sholat. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu sandalnya itu ada najisnya, dia lepas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas begitu saja, salatnya dilanjutkan. Ini memberikan faedah orang yang lupa atau tidak tahu di badannya atau pakaiannya atau tempat yang dipakai salat itu ada najisnya, setelah taunya di pertengahan salat, maka cukup najisnya itu yang dihindari, ya, dan dia melanjutkan salat tidak perlu mengulang dari awal salatnya. Salatnya yang awal tadi sah. 6. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Ihtiyarat, permasalahan-permasalahan pilihan yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di halaman 43 beliau mengatakan, man shalla bin najasati nasiya au jahila fala i'adata alaih. Siapa yang salat sementara ada pada dirinya najis, entah itu di badannya, entah itu di yakni pakaiannya, atau waktu itu dia pakai sajadah, nah, atau di tempat dia salatnya itu ada najisnya. 6. Dia lupa atau jahil tidak tahu, fala i'adata alaih, maka tidak ada kewajiban untuk dia mengulang. Qalahu ta'ifatu minal ulama, ini pendapat sebagian kelompok para ulama, li'anna ma kana maqsudu istinabul mahdur idza fa'alahu al-'abdu muhti'an aw nasiya la tubtilu ibadah bihi. Karena tidaklah yang dia maksudkan adalah menjauhi larangan, maka apabila dia melakukannya itu karena salah tanpa sengaja, jahil, tidak ngerti atau lupa, maka tidaklah membatalkan ibadahnya. Demikian. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tadi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, An Malik fi izalatin najasah salas riwayat. Dari Imam Malik tentang menghilangkan najis itu ada 3 riwayat pendapat dari Imam Malik. Asahuha, yang paling sahihnya, wa asharuha, dan paling masyhurnya, anau in shalla aliman biha lam tasih salatu. Kalau dia tahu ada najisnya tetap dia salat, maka tidak sah salatnya. Wa in kana jahila, kalau dia enggak tahu, au nasiya, atau dia lupa, sahat, maka sah salatnya. Dalilnya tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW sandalnya ada najisnya, dilepas begitu saja. Setelah tahu dilepas, salatnya tidak mengulang dari awal. Nah, ini faedah hadis tersebut, hikmahnya hadis tersebut. Misalnya kita salat di sini. Nah, di sebelah sini ada ini, ternyata ya baru tahu ada najis. Waktu sujud, loh, kok bau kencing? Ya kan? Berarti ini ada najisnya ini. Bau kencing, jelas. Baunya jelas. Cukup antum geser sebelah kanannya atau sebelah kirinya, aman sudah. Nah, sehingga antum sholat bukan di tempat yang ada najisnya. Ukuran tempat itu yang seukuran badan antum. Jadi kalau antum di sini misalnya najisnya sebelah situ atau sebelah sana, tidak mengapa. ini karpet, najisnya di sana. Antum sholatnya di sini. Tidak mengapa. Naam. Kalau sekarang taunya setelah sholat, tadi kan di pertengahan sholat. Kalau setelah sholat, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan, wa idza shalla summa ra'a 'alaihi najasatan fi badanihi aw siyabihi la ya'lamu hal kanat 'alaihi fi shalah aw la fa shalatuhu sahihah. Kata beliau, apabila dia telah salat kemudian dia melihat pada dirinya ada najis baik di badannya atau di pakaiannya, dalam keadaan dia tidak tahu najis tadi ini ada sebelum dia sholat atau di tengah-tengah sholat terkena najis, fa sholatuhu sahihah, sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Loh gimana sih, wong sholat pakaiannya atau badannya ada najisnya, masalahnya tidak tahu. Ya, atau dia lupa. Jangan ditanyakan. Rasulullah SAW praktekkan demikian. Cuman beliau pertengahan sholat, tidak perlu mengulang dari awal. Jadi yang sudah lewat sholatnya itu sah. Nah, sekalipun sudah selesai tetap sah. Bedakan dengan hadas. Bedakan dengan hadas ya, batal wudhunya. Atau ada hadas besar, lupa belum mandi. Nah, karena mandi sudah kita pelajari boleh ditunda, tidak harus langsung, ya kan? Boleh. Sebagaimana Abu Hurairah jalan-jalan ketemu Rasulullah. Ya, dia malu ketemu karena dirinya merasa ada hadas. Rasulullah SAW, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Dan Rasulullah SAW tidak tegur. Kenapa kamu tidak langsung mandi? Rasulullah SAW diamkan. Artinya tidak harus kewajiban harus langsung mandi kalau kena hadas besar. Cuman setelah dia, nanti aja lah. Dia berhadas besar jam 9, dia tunda, nantilah mandi sekalian mau duhur. 9 pagi. Lupa dia kalau ada hadas. Selesai salat duhur baru ingat, iya tadi hadas belum mandi. Kalau ini harus mengulang, salatnya harus mengulang. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yakbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Nah, kalau hadas. Nah, adapun najis beda permasalahannya. Kalau disengaja sama dengan hadas. Kalau sengaja berhadas tetap sholat, dosa bahkan. Sholatnya tidak sah. Najis sengaja tetap sholat, dosa. Dan sholatnya tidak sah. Kenapa dosa? Karena dia menyelisih perintah. Wasiyabaka fatahir, pakaianmu maka sucikanlah. Perintahnya jelas, menyelisih perintah itu dosa. Cuman kalau dia lupa atau tidak sengaja, tidak tahu, maka kalau najis, walaupun selesai sholat, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Tidak perlu ragu, tidak perlu ragu. Kalau taunya di pertengahan sholat, walaupun tinggal salam, ya, nah, bajunya yang kena. Sudah, buka baju. Masih ada kaos dalamnya. buka baju, dah lanjutkan tahiyatnya, terus salam. Misalnya. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, salatuhu sahihah. Li'annal asla adamuha fis shalah. Karena hukum asal tidak adanya najis dalam salat. Wa in alima anna kanat fis shalah lakin jahila hatta faragha minas shalah fa fihi riwayatan. Kalau dia mengetahui najis itu ketika dalam sholat, namun dia tidak mengetahuinya hingga selesai sholatnya, maka memang ada dua riwayat, ada dua pendapat. Sholatnya tidak sah, satu pendapat, yang sehingga perlu mengulang pendapat yang kedua, yakni sholatnya sah, tidak perlu mengulang. Dan yang kuat adalah pendapat yang pertama. La tasudu sholatuhu, tidaklah rusak sholatnya. Ini pendapat Abdullah ibn Umar atau Sa'id ibn Musayyib, Imam Mujahid, Imam Sa'bi, Imam An-Nakhai, Imam Az-Zuhri, Imam Ishaq ibn al-Mundhir, begitu juga Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Jumhur ulama. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, walau kana taharah syartan ma'a adamil ilmi biha, walaupun taharah itu syarat, namun seiring dia tidak tahu kalau ada najis, lazimau istiqnafu shalah, maka mengharuskan sholatnya dihukumi tersendiri, ya, tersendiri, karena tidak tahu. Wa tufariqu taharatul hadas, berbeda dengan suci dari hadas. Liana akadun, karena kalau najis hadas ini lebih kuat. Liana la yu'fa an yasiriha, karena sedikitnya hadas itu tidak diampuni kalau hadas. Wa tahtassu bil badan, dan hadas itu khusus untuk badan. Kalau najis bisa saja kena badan, bisa pakaian, bisa tempat kalau najis. Nah. Dan ini adalah pendapat jumhur, sebagaimana juga yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, disebutkan dalam Syarah Muhaddab jilid yang ketiga. Selesai masalah pertama dan masalah kedua. Kalau terkena najis, hukum orang yang terkena najis tahunya di tengah sholat atau setelah sholat. Hadisnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kisah Rasulullah SAW melepas dua sandalnya di pertengahan sholat setelah tahu kalau ada najis, diberitahu oleh Jibril. Artinya di sini, kalau kita punya teman, tahu kita teman kita itu ada najis, nggak perlu nunggu nanti di tengah sholat kita beritahu, ya, mau ngikuti contohnya Jibril. Nah, itu masalahnya, sebab ada hikmah. Ya, kalau kita ya kita beritahu dari awal, kalau tidak kita dosa. Hukum asalnya adalah suci orang sholat itu. Kita tahu di situ ada najis yang tidak boleh dipakai sholat, kok kita biarkan? Nah, berarti kita membiarkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang dosa sebenarnya kalau dikerjakan. Ya. Adapun kejadian Jibril memberitahu di pertengahan itu, wallahu a'lam bishawab, yang jelas ada hikmah. Ternyata demikian Rasulullah SAW caranya memberitahukan kepada umat bagaimana ketika tahu najis di pertengahan sholat. Sekaligus itu menjadi pendapat para ulama, dari situ sholat kalau setelah selesai sholat pun ada tetap sah sholatnya, tidak perlu mengulang. Sekarang masalah yang ketiga. Seseorang di penjara, tempatnya sempit, ya, dia buang hajat di situ, semuanya di situ, jelas najis. Misal jadiannya. Nah, atau misalnya kondisinya ya, dia sedang berlayar pakai kapal kecil apa perahu kecil, di situ ada najis, nggak ada tempat untuk sholat kecuali di situ, mesti walaupun dia sholatnya duduk. Nah, bagaimana? Kalau pakai kapal mungkin ada masih alternatif, kanan kirinya air, ya kan, dibersihkan najis. Sekarang kalau nggak ada air, misalnya di penjara kasusnya, penjara sempit terbatas, nah di tempat yang di situ ada najisnya. Al Imam An Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhaddab beliau jilid yang ketiga halaman 154 beliau mengatakan. Fa idza khubisa insanun fi makanin najasin wajaba ali ayusalliya. Kalau seseorang ditahan atau dipenjara di tempat yang ada najisnya, tetap wajib bagi dia untuk sholat. Hadza madhhabuna, inilah pendapat kami. Wa madhhabul ulama ukafa, dan pendapat ulama seluruhnya, kata beliau, illa Abu Hanifah, kecuali Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah berpendapat tidak wajib sholat, gugur kewajiban sholatnya karena syaratnya tidak terpenuhi, menurut pendapat Abu Hanifah. Ini menyelisihi seluruh para ulama. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, fa'tu minhu, maka laksanakanlah perintah tersebut dengan qaid mastata'tum, sebatas kemampuan kalian. Ini syaratnya enggak bisa dipenuhi. Enggak mampu dipenuhi. Cuman sholat mampu, ya sholat. Sholat tidak gugur. Nah, begitu juga dengan ayat Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Nah, ini juga pembahasannya seperti masalah sebelumnya. Punya kain cuman satu menutup aurat. Sementara ya, kainnya ada najis, tidak enggak bisa dibersihkan total, cuma digosok atau dikerok, enggak ada air. Tetap dia salat. Bahkan kalau dia dalam keadaan kondisi tidak punya pakaian sehingga terbuka auratnya, tetap salat dalam keadaan telanjang. Karena tidak ada. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya nam, fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian sesuatu, maka laksanakanlah, maka kerjakanlah perintah tersebut mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Naam. Sekarang masalah berikutnya, kalau dia sholat kejatuhan najis, terkena najis tengah-tengah sholatnya, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni beliau menyatakan, wa idza saqatat 'alaina najasah summa zalat anhu aw azalaha fil hal lam tabtul salatuhu. Kalau dia terkena atau kejatuhan najis kemudian dia bisa hilangkan najis tersebut saat itu, maka tidaklah membatalkan sholatnya. Dia bisa langsung hilangkan najis saat itu. Entah itu disingkirkan mungkin tempat atau yang dipakai sholat, sajadahnya, atau dia bergeser, atau kalau pakaiannya, pakaiannya dilepas. Nah, atau ya saat itu ada air yang cukup untuk menghilangkan najisnya, dia guyur, dia bersihkan, selesai. Maka tidaklah batal salatnya. Li'anna Nabiya SAW lama alima bin najasah fi na'laihi khala'ahuma. Karena Nabi SAW ketika beliau salat baru mengerti di dua sandalnya itu ada najis, barulah beliau melepaskan dua sandalnya. Nah, wa atamma salatahu, dan beliau menyempurnakan salatnya, tidak mengulang dari awal. Wa li anna najasah yu'fa an yasiriha, dan dikarenakan najis itu dimaafkan, sedikitnya dimaafkan. Kalau saat itu membersihkan tidak bisa total 100%, masih sisa sedikit mungkin baunya atau ini, maka itu dimaafkan kalau najis. Seperti sandal, mensucikannya dengan digosok-gosok tanah. Nah, maka ihanu jazakumullah, tentu tidak bersih 100%. Namanya digosok-gosok dengan tanah. Artinya syai'un yasir, sesuatu yang ringan yang tinggal sedikit, ya, maka itu dimaafkan dari perkara najis. Ada masalah yang disebutkan di dalam kitab Syarah Bulughul Maram Al-Imam Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin Iskal. Alhamdulillah. Ada muskilah. Bagaimana sandal kena najis, kok digosok-gosokkan dengan tanah? Gosok-gosok ke tanah sambil jalan, gosok sambil jalan. Bukannya berarti najisnya semakin ya kena tanah nanti ngenain orang lain? Dijawab oleh beliau, nah, digosok-gosokkan ke tanah itu walaupun ada yang kemudian tercampur dengan tanah, mungkin bisa jadi nanti kena orang lain, sendalnya orang lain, namun kenanya syai'un yasir, satu yang ringan, sudah dominan tanahnya, terkena tanahnya. Ini juga menunjukkan sesuatu yang sedikit, ya, yang hampir-hampir tidak bisa total kita membersihkannya dari najis, maka itu yu'fa, diampuni, diampuni. Nah, ini hanya jazakumullah. Sehingga sebagian kita ada yang bertanya, misalnya habis ngecat tangannya kena cat, menghalangi air wudu, ya kan? Antum sudah berusaha, ya, menghilangkannya. Tinggal satu sedikit, ya, tinggal tersamar sedikit. Nah, itu enggak bisa-bisa. Sementara antum harus segera sholat, habis waktu atau jamaahnya selesai, maka yang tinggal sedikitnya itu yu'fa, diampuni. Fattakullaha mastata'tum, sudah berusaha. Nah, jangan yang demikian kemudian membuat ragu was-was. Aduh, selesai ini diterima atau enggak ya? Wudu saya ini sah atau enggak ya? Nah, yang jelas usaha. Fattakullah itu menunjukkan bertakwa dulu kepada Allah. Mastata'tum, semampunya kalian. Nah, demikian syai'un yasir, sesuatu yang ringan, yang sedikit, yang hampir-hampir tidak diketahui oleh mata, ya mungkin tinggal baunya, maka adalah yu'fa, dimaafkan. Kata beliau, wali anna najasa yu'fa an yasiriha, karena najis itu dimaafkan dari sedikitnya. Fa'ufi an yasiri zamaniha, dan dimaafkan dari sedikitnya waktunya. Sedikitnya waktunya maksudnya apa? Terkena najis, ya, namun kamu langsung hilangkan. Nah, ketika terkena sebentar tadi itu dimaafkan. Ya, terkenanya sedikit tadi dimaafkan. Ketika apa? Langsung dihilangkan. Alhamdulillah. Kakas fil aurah, sama pembahasannya waktu kita membahas menutup aurat. Terbuka atau tersingkapnya aurat sebentar itu maka yu'fa, dimaafkan, tidak membatalkan sholat. Wa hadza madhhabus Syafi'i. Dan ini madhabnya Imam Syafi'i. Kata beliau. Kata Imam, ya ini Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah madhabnya adalah Hambali. Nah. Selesai pembahasannya. Kalau dibiarkan najis, tahu terkena najis, ya, tahu terkena najis, kok dibiarkan, enggak dihilangkan, maka yang demikian membatalkan sholat. Karena apa? Thaharah suci itu syarat sahnya sholat. Kok dibiarkan? Paham ini? Kalau terkenanya itu sedikit, sebentar, langsung dihilangkan najis, maka sah sholatnya, tidak mengapa. Yu'fa an yasiri zamani, sedikitnya waktu terkena itu dimaafkan. Sama halnya setelah diusaha dihilangkan, masih tersisa sedikit yang tidak bisa total memang setelah usaha, maka itu juga yu'fa, dimaafkan. Nah, ini termasuk adalah bukti innad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dalam konteks yang ditentukan oleh syariat. Ya. Bukan merasa sulit kemudian dimudah-mudahin sendiri. Ya. Tidak. Katanya agama mudah, ya, misalnya. Akhirnya sholatnya diulur-ulur. Nantilah kalau sudah merasa ringan lah. Nah, itu berarti hawa nafsu. Nah, mudahnya itu yang diatur oleh syariat, bukan mudahnya sesuai keinginan hawa nafsu. Ada disebutkan kaidah al-masaqah tajlibut taisir. Ya. Keberatan itu menghasilkan kemudahan. Suatu yang memberatkan itu dimudahkan. Salat jamaah wajib, namun ketika hujan diberi kemudahan karena itu memberatkan kalau tetap berangkat. Ya. waktu hujan, diberikan rukhsah kemudahan untuk sholat di rumah, tidak jamaah. Ini karena ditentukan oleh syariat. Ya. Nah, misalnya antum kerja, aktivitas kerja, hujan aja yang ada payung yang mudah aja boleh enggak jamaah, apalagi sekarang ini saya ngerjakan mobil ini, ya. Lebih berat bagi saya kalau datang jamaah. Saya selesaikan dululah mobil saya. Misalnya. Nah, ini berarti hawa nafsu. Kemudahan yang disimpulkan oleh hawa nafsunya. Kemudahan-kemudahan yang dimaksudkan adalah yang juga ditentukan oleh syariat. Naam. Demikian ya hanisakumullah. Ini satu faedah juga disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis ini. Jazakallahu khair. Masalah berikutnya, kalau seseorang misalnya membawa botol atau wadah di dalamnya itu ada najis, tapi ditutup rapat, disaku, ya, atau di dalam tas, tasnya diselempangkan, dipakai untuk sholat, ya. Bagaimana hukumnya? Sekali lagi gambarannya, dia sholat, namun dia bawa wadah atau botol tertutup rapat, cuman isinya itu najis. Paham ya? Nah, mau dikasihkan contoh gambarannya, misalnya, antum ya mau cek urin, tes urin, ya misalnya. Habis itu simpen di botol kan, mau diserahin ke lab. Nah, labnya ke sana, oh ini ada masjid, mampir dulu sholat. Ya, mampir dulu sholat. Itu antum simpen di botol, rapat, masukkan tas. Berarti bawa najis kan? Nah, cuma di botol, gak kena pakaian antum, gak kena tas antum. Nah, bagaimana ini? Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan dalam kitab Al-Mughni, walau hamala qarurah fiha najazah masdudah lantasihha salatuhu. Kalau dia membawa botol yang di dalamnya ada najis, tertutup rapat, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Wa qala ba'du ashabi Syafi'i, sebagian pengikut Syafi'i mengatakan la tafsudu salatu, tidak rusak salatnya. Artinya sah salatnya. Sebagian pendapat pengikut Syafi'i. Kenapa? Li'anna najasah la tahruju minha. Karena najis tidak keluar dari botol itu. Tertutup rapat. Namun beliau sang bantah pendapat ini, laisa bisahih. Pendapat ini tidak sahih. Yang sahih, yang benar adalah sholatnya tidak sah. Kalau antum simpan di tas, tasnya antum harus lepas. Antum sholat. Nah, tasnya antum taruh samping antum tidak mengapa. Yeah. Asal tidak kena dengan antum, antum salat terlepas dari tas, terlepas dari botol yang ada najisnya tadi. Kata beliau, li anna hamirun li najasa ghairi ma'fun anha fi ghairi ma'diniha fa asbaha malau hamala fi qummihi. Karena orang yang membawa najis itu tidak diampuni, tidak dimaafkan, seperti dia membawanya di sakunya. Ya. Atau di lengannya. maka ini tidak sah. Walaupun aman tidak terkena baju antum. Nah, dan ini yang dirojikan oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti' jilid yang kedua, membawa sesuatu yang mengandung najis, maka kalau dia tahu, jelas tahu, tidak sah salatnya, kecuali kalau dia lupa ya, atau dia tidak tahu ternyata yang dia bawa itu najis. Masalah berikutnya, kita mau sholat ya, ini tempatnya ada najis, tempatnya kena najis, kemudian misalnya kencing anak kita, kemudian dihamparkanlah tikar yang kena najis kan lantainya ya, tikarnya dilanti hampar. Nah, apa hukumnya? Boleh atau enggak? Apakah tempat tersebut masih dihukumi najis? Ya. Ibaratnya begini, apalagi ini. Ini tanah. Ya. Najis. Kita pendem dengan tanah yang lain. Ya, sehingga kita sholat sudah di atas tanah yang lain, bukan tanah yang kena najis. Hampir sama gambarannya. Ya kan? Itu. Al-Imam Ibnu Mundzir dalam kitab Al-Awsat, beliau mengatakan, "Wa idza kanatil ardu najasah." Kalau tanah itu ada najisnya, fabusita 'alaiha basyatun shalla 'alaih, kemudian dihamparkan di atasnya tikar atau ambal atau sajadah. Nah, kemudian dia sholat di atas hamparan tadi, di atas tikar atau sajadah atau kain dan sebagainya. Wahada qaulun Tawus wal Auza'i wa Malik wa Safi wa Ishaq wa qala Ahmad idza basata 'alaihi wa kana la yu'alliqu bisawf wa la yara baulan wa la udrah bi'aini faja'izun. Dan ini merupakan pendapatnya Tawus, pendapatnya Imam Az-Za'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ishaq Ibnu Rahuyah dan Imam Ahmad. Apabila di atasnya dihampar, nah, kemudian dia tidak tersentuh pakaiannya, dia juga sudah tidak melihat benda atau najisnya tersebut, kalau itu kencing tidak dilihat sudah basahnya, kalau itu kotoran tidak dilihat oleh yakni zatnya, faja'isun, maka itu boleh, maka itu boleh. Dan ini juga dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Ada yang berpendapat sah sholatnya tapi makruh. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Asy Muhammad Ibn Shalih Utsaimin. Walakin as-sahih annaha la tukrah. Yang sahih tidak dimakruhkan. Li'annahu shalla 'ala shay'in tahir, karena dia salat di atas sesuatu yang suci. Ya, yang terkena najisnya sudah dipendam, sudah tertutup. Paham ini? Yahulu bainahu wa baina najasah, yang menghalangi antara dia dengan najis. Paham ini ya? Nah. Antum tempat salat cuman di sini pilihannya, waduh kena najis, mau ngepel nggak ada waktu, mau ngepel nggak ada air, misalnya, udah tumpuki situ karpet, karpetnya suci. Nah, misalnya, loh ini basah ini karena kencing. Sudah, kasih plastik supaya enggak terserap karpetnya. Atau caranya terserah bagaimana. Nah, dilap dulu mungkin biar untuk kering. Cuman belum sempat cuci, dah kasih karpet. Sekali lagi, karena dia sholat di atas sesuatu yang suci, dia tidak terkena, dia sudah terhalangi dengan najis. Bisa difahami? Nah, demikian pendapat para a'immah. Mungkin bagi kita kok begitu ya? Ya. Nah, demikian ibaratnya sama dengan misalnya tanah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang Arab Badui kencing di masjid, nah, fa'ahriku, maka tuangkan padanya satu ember air. Sudah, berarti itu najisnya meresap ke bawah. Selesai, permukaannya bersih. Nah, atau dipendam. Ya, dipendam. Tanah kena najis, pendam tanah. Dah. Asarnya enggak kelihatan, baunya juga enggak keluar, aman salat di situ. Sudah terhalang antara dia dengan najis. Salatnya sah. Juga tidak makruh, kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Makanya ada dikuatkan Al-Imam Al-Mundhir pembahasannya, kalau di atas najis itu diletakkan tanah atau dibangun bangunan. Ada yang tanya, Ustaz gimana sholat di tingkat yang kedua, di bawah itu toilet. Ini jelas sudah pisah, toilet di bawah, kamu tinggal di atasnya, tingkat dua, tingkat tiga, enggak problem, enggak masalah. Sudah terpisah tempatnya, apalagi tempatnya sudah terpisah begitu. Al-Imam Al-Mundhir mengatakan dalam kitab Al-Awsat, La a'lamu ahadan yamna'u ayusalli, au ayusalla ala maudi'in najasah bunia alaih bina. Saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan para ulama melarang untuk sholat di tempat di atas tempat yang ada najisnya, yang dibangun di atasnya bangunan. Ya. Nah. Jadi tidak masalah. Ini kita bangun masjid tingkat dua. Di atas untuk masjid, yang bawahnya untuk toilet. Nah, biasanya masjid begitu kan, kadang bawah, lantai bawah toilet. Tidak masalah, sudah pisah. Nah, yang enggak boleh lantainya masjid, lantainya toilet. Nah ini enggak boleh. Satu ruangan berarti. Nah ini sudah jelas beda lantai. Nah, sekali lagi kata Al-Imam Al-Mundhir, saya tidak mengetahui ada seorang pun yang melarang untuk sholat di tempat di bawahnya najis, dibangunnya di atasnya bangunan. Ausuyira alihat turab yamna'u najasa ayyusi bal musalli, atau diletakkan di atas najis itu tanah sehingga najis tidak mengenai orang yang sholat. Sudah terpisah. Wa hukmu qalilil ha'il alladhi yahulu bainal musalli wa bainan najasah wa hukmu katsirihi sawa. Hukum sedikit yang nutupi najis dengan hukumnya yang banyak nutupi najis, hukumnya sama. Ya, selama sudah aman, najis itu tidak mengenai dia, sudah tidak nampak terlihat oleh mata, atau baunya sudah tidak tercium oleh telinga, hilang zatnya, hilang baunya. Nah, yang untuk nutupi tipis, ya, cuman pakai karpet, sama saja mau tipis mau, ya, beda lantai yang nutupi ruangan atau tanah, sama saja kata Al Imam Al-Mundhir. Nah, beda pembahasannya dengan makbaroh. Ya kan? Ada yang tanya kemarin ke kita juga, Ustaz, gimana? Ini ada makbaroh, bawahnya makbaroh, atasnya kita bangun masjid. Nah, kalau ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Ini tanah makbaroh. Nah, harus dipisah antara masjid dengan pekuburan. Tanahnya pisah. Nah. Tuh. Beda dengan tempat toharoh, pembahasan toharoh sholat. Bawahnya toilet, Ustaz. Atasnya dibangun masjid. Nah, tidak mengapa, sudah pisah ruangan. Ini bedanya dengan, ya, ini makbaroh. Selesai pembahasan masalah najis. Dalam hadis ini ada pembahasan tentang, ya, ini sholat memakai sandal yang sebelumnya sudah kita sebutkan, nah, sekilas. Namun nanti kita akan kuatkan pembahasannya. Nah, pembahasannya. Ikhwan wa jazakumullah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.